lumawat. Pamunduteng pun kakang si Adi aja kebranange ngati. Koko Prabu, menawi ketika mekaten menika pitruk nomo nyamah kalian para dewa. Lho kok sik to. Saiki aja mbok sawang perkara le nyamah. Ing atase pukulan nang jagat Girinata wae ora kuwowo. Yo kuwi mulat marang slagane si Petruk. Mula si Adi kudu nganti tirta kawicaksanan. Wah, Petruk bagare sepira kudu dirangket. Loh. Perkudara opo? Si Adi aja kaya mengkono lho. Si Adi rak ngerti to, ing atase wong jagat Girinata wae kuwalan. Mung nek kowe ora manut karo pun kakang, malah bisa uga sok kewirangan kabeh lho. Lajeng pareng paduka Koko Prabu. Nggih, monggo jaji ngengetaken nggih ngengetaken ta mungkin mawon kedadipun taliti ingkang permati sampun gusa-gusu. Kasih dadi juru kunci ya sapa kae? Wah, ora pangling. Kakang Jerapang. Lah iya, Koko Prabu Mandra kok gelem dadi juru kunci wis pikiran wis. Wis kebangetan to kuwi. Wah, ratu njaluk ora kajen. Lho, iki perkara dudu kajen lan ora. Mesthi ana babak sing wigati. Wah, misi-misi. Coba aku tak matur dhisik. Ini kira kau bagi, perku dorong barang ini kau bagi. Wah, ratu Raurus, ratu Raurus piye? Begini kira jing opo. Koko Prabu pun memberi menikah menopo. Aku ki jogo lawan nih kira. Juru kunci. Sopo sing arep suwan karo kiyaine kudu lapor karo aku. Sing dliti tamu-tamu sing rawuh ki Baladewa. gowo apa ora lu kudu tak capsi. Cengengesan kuwi tenan kuwi. Aku ki ngesake dawuh. Lho, inggih, kula inggih ngertos. Nek Koko Prabu menika nindakaken wajib, namung mbok nggih dipun priksani. Dipriksani piye? Koko Prabu menika nderek kalian sinten? Lho. Aku ki dadi muridé Begawan Dawala. Dawala menika sinten? Dawala menika rak Petro. Petro. Lho lha iki. Menapa Koko Prabu menika mboten rumaos asor derajatipun? Asor derajate piye? Koko Prabu menika ratu. Kajebenan menika wonten mriki namung nyantrik dadi juru kunci sing ditutke iki Petro. Kok aja nyawang Petru di? Kok aja nyawang karo Petru Kabeh kuwi disawang kanggo netra sejati. Wah, saiki Prabu Baladewa iso wejangan. Aja ngono. Aku ki jare ya mung melu-melu kendhikane Pak Kyai mau. Wo. Entuke mulangan mung lungsuran. Sing tenan lho, Di. Kuwi tenan kuwi. Aku ki gumun. Petruk ora kuyo-kuyo adone iki. Pamune iki ndeledek. Wah, saben dina iki. Wah. Lah wong negara Mandura iki sepi nyenyet. Ora tau diambah dening wong. Ewa dene Petruk kuwi madhep pendhita ning kene gawe pegurane ning kene. Walah, wis dina iki daya wis ora umum. Coba to, titipan sepeda. Wis pirang-pirang. Koko Prabu kok mikiraken bab perkawis menika. Lho, sik di. Kuwi ora nista kuwi. Kuwi yo mene sandang pangan karo kawruh karang pedesan. Lho kuwi diitung lho. Saiki tungen, ayo cacahe pengangguran iki pira? Lah kuwi pira boro kok iso mene sandang pangan? Lho kuwi kudu dipikir di. Ape kuwi timbang sing ngapusi, timbang sing korupsi. Kuwi ni penitipan sepeda kuwi apik kuwi malah luhur. Ada titik mintir kuwi kalah. Apa itu pirang-pirang ngewu ngapusi. Duo dorayan, kok dudu dheke. Ada dikukupi dheke bae apa? Oleh sing oke minggat. Apa ngono? Apa yang dodolan diusung ini malah apa? Eh, hari ngapa gue? Harus tak kiai? Di KTP ini? Ya. Pulau menikah sinten? Pulau menikah yang ngerayi? Ora peduli. Nah, dan gue ini kersenoti adikku. Ini gak pulau warga. Ini tatanan. Loh, tatanan ini. Digoni. Di, lakanya keterangan. Kau dorong ini kemana? Wah, rasa rancang-rancangan. Malah agak ceki. Tenan, bareng ngadep karo sang ngadep penembahan. Ini kok menabuh. Ini tenan lho, ini kono kok gue jengungkuli lho. Tenan. Aku lho istau kemelek. Tapi istau kupirangan aku. Aku yang kono nyumbari karo Begawan Dawala. Pak Uman-Uman. Aku kira iso mulih. Kuwi tenan. Aku mung kelipang, kelipeng, kelitah, kelitih. Udah balik kok ketemu raine Petruk terus. Udah kepiye toh, aku ketok-ketokan terus. Tak lali-lali ini surah bakal lali. Ketari wangi surah mulih aku. Buk jadi ini. Barengan kok tembus jadi ini. Neng tenan, kowe anggere ketemu karo Begawan Dawala, kowe arep njaluk apa dituruti? Anggere bener becik kowe njaluk. Kowe tenan. Wis. Sangat penembahan iki dina iki tenan, lagek binuka tenan. Tetep lestari dadi ratu eneng negara Jorowati, takon. Geno jare sing ngukreh-ngukreh. Nek watone wani mbayar. Ah, senang, kok senang aneh. ora dengki mung guyon-guyon. Ning kabeh kemangkere tumuju katentreman karahayon. Yo, tak larapake ning watone aja suloyo. Sebab Begawan Damala ku ora seneng suloyo. Menika saestu kok, Prabu. Yo. Nggih, persadan kemawon malah kula menika nglarapaken Yayi Prabu Puntadewa. Lho, Yayi Prabu Puntadewa ora apa mrene? Inggih kok, Prabu. Yo kanugrahan tenan iki Begawan Damala. Wah. Burung suwe iki pukulan Bathara Guruwe ramuk. Lho. Ora nelakake yen to Begawan Damala kuwi lagi ketrima. Inggih kok Prabu. Wis, ya panjenengan ayo aturake ya, Ji. Sarimbit bawan kang roko noto Ndhuwarawati moko Prabu Sri Bathara Kresna riwusnya Prabu ngarsani rosang Begawan Damala sigra waspaos pandurune moko Prabu Puntadewa kalamun to yektine pernah jane Begawan Damala ana cahya sumunar kuning lir kencana sinangling. Nalika semono sang Prabu Puntadewa sendungkap kalamunta yekti ning mriku cahyani rasa ngiwang padha weneng amung ki lurah petruk ingkang minangka dadya warana kagiyat sami sakala Prabu Puntadewa sigra manembah padani rasa Begawan Damala.